radhiyallahu anhuma, Ibnu al-Khattab, anak dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Dan beliau adalah ahli hadis, ahli fikih, termasuk sigharus sahabah, sahabat Nabi yang muda belia. Dan beliau termasuk dari orang yang banyak fatwa di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan termasuk dari seorang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk orang yang paling semangat untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengikuti beberapa peperangan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengikuti peperangan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di awal-awal diizinkannya perang seperti perang Badar, beliau masih dianggap kecil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya beliau berumur 73 tahun dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika terjadi peperangan Badar, maka umur beliau sekitar 12 tahun atau 13 tahun. Ini yang membuat beliau akhirnya tidak termasuk ikut perang Badar, karena beliau masih dianggap kecil. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma salah satu sosok yang menginspirasi anak-anak muda agar senantiasa menggunakan waktunya sebaik-baiknya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau masuk Islam saat masih kecil dan berhijrah bersama bapaknya sebelum beliau baligh. Berhijrah bersama bapaknya sebelum beliau baligh. Ini juga menunjukkan inspirasi bagi kita agar senantiasa kita semangat untuk berlaku untuk agama ini, berbuat untuk agama ini. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar Alamin Nubala mengatakan, wastusghira yawma Uhud fa awwalu ghazawatihi al-Khandaq wa huwa mimman bay'a tahta asy-syajarah. Yang artinya, dan beliau dianggap kecil pada peperangan Uhud. Nah, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, perang Badar tahun kedua Hijriah, berarti umur beliau sekitar 12 tahun. Perang Uhud tahun ketiga Hijriah, berarti umur beliau sekitar 13 tahun. Dan peperangan pertama yang beliau ikuti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peperangan Khandaq. Dan beliau termasuk orang yang ikut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Ridwan. Di bawah pohon Ridwan, yaitu yang disebut dengan al-mubayah tahta syajarah, baiat di bawah pohon Ridwan. Ibu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga ibu dari Ummul Mukminin Hafsah adalah Zainab binti Mad'un, saudarinya Uthman bin Mad'un. Jadi istri dari Umar bin Khattab adalah Zainab binti Mad'un. Jadi nama ibu beliau adalah Zainab. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, aku hafal salat rawatib. Yang dimaksud dengan aku hafal salat rawatib maksudnya adalah aku telah menghafal salat sunnah rawatib. Rawatib artinya adalah salat-salat yang mengiringi salat wajib. Rawatib, salat-salat yang mengiringi salat wajib. Rawatib artinya adalah bacaan yang selalu dibaca. Rawatib. Dan salat sunnah rawatib artinya adalah salat-salat yang selalu mengiringi salat-salat wajib. Aku hafal salat sunnah rawatib yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 rakaat. Di sini disebutkan kata-kata 10 rakaat. Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib. Dan di sini ada penekanan yang dikerjakan di rumahnya. 2 rakaat setelah maghrib dikerjakan di rumahnya. Dan 2 rakaat setelah isya yang juga dikerjakan di rumahnya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaq alaih. Sedangkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh keduanya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih artinya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sepakat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkannya di dalam kitab sahih mereka berdua. Sedangkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh keduanya di sini maksudnya adalah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan dan 2 rakaat setelah Jumat yang dikerjakan di rumahnya. 2 rakaat setelah Jumat yang dikerjakan di rumahnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan wa kana la yusalli al-jum'ah hatta yansarifa fa yusalli raka'atain. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah salat Jumat sampai beliau selesai, kemudian beliau pergi dan salat 2 rakaat. Maksudnya adalah pergi ke rumahnya. Salat 2 rakaat setelah salat Jumat. Ini menunjukkan bahwa sholat ba'diyah Jumat dikerjakan 2 rakaat di rumah. Dikerjakan 2 rakaat di rumah. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, sekarang pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat-sholat sunnah rawatib pada hal-hal berikut. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah Jumat, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Berarti ada 10. Berarti ada 10. Hadis ini juga menunjukkan bahwa hafalnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma karena saking seringnya diulangi. Saking seringnya diulangi. Baik di dalam masjid atau di rumah saudarinya. Jadi begini, Umar bin Khattab menikah dengan Zainab. Umar bin Khattab menikah dengan Zainab. Zainab melahirkan Abdullah bin Umar dan juga Hafsah. Hafsah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis Abdullah bin Umar adalah ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menggilir Hafsah dan sering melihat, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sering melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya Hafsah. Nah, ini sebab kenapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hafal. Hafal salat sunnah rawatib. Padahal beberapa sholat sunnah dilakukan di mana? Di rumah. Paham sekarang? Jadi pelajaran dari hadis ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hafal sholat sunnah rawatib dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering melakukannya di masjid dan di rumah, rumah saudarinya Abdullah bin Umar, yaitu Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat rawatib ba'diyah Jumat dan Maghrib serta Isya lebih utama dilakukan di rumah. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat rawatib ba'diyah Jumat dan Isya serta Maghrib dilakukan di rumah. Timbul pertanyaan, kenapa 2 rakaat sebelum subuh tidak disebutkan di rumah di dalam hadis ini? Paham? Pertanyaannya paham? Kenapa 2 rakaat sebelum subuh tidak disebutkan di dalam hadis ini? Karena penyebutan di dalam rumah hanya setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, dan setelah Jumat. Maka jawabannya adalah dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, karena saking masyhurnya, saking sudah terkenalnya bahwa 2 rakaat sebelum subuh memang dikerjakan di rumah. Memang dikerjakan di rumah. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Ustadz 2 rakaat sebelum subuh tidak disebutkan tempatnya di mana? Jawabannya adalah karena saking masyhurnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh di mana? Di rumahnya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ini dikuatkan dengan hadis riwayat Bukhari. Apa yang saya sebutkan tadi? Saking masyhurnya 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan di rumah, dikuatkan dengan riwayat Bukhari. Yaitu Abdullah bin Umar bercerita, haddatsatni ukhti Hafsah, saudariku Hafsah istri Nabi Muhammad SAW meriwayatkan kepadaku, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat 2 rakaat dengan sederhana, ringan setelah terbit fajar. Maksudnya 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa kanat sa'atun la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan waktu itulah aku tidak pernah masuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Maksudnya itu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat 2 rakaat sebelum subuh. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh memang di rumahnya. Makanya tidak disebutkan dalam hadis karena saking masyhurnya. Kemudian di sini juga tidak disebutkan salat zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Tidak disebutkan tempatnya juga. Tidak disebutkan tempatnya juga. Maka ahibati hafizakumullah, terdapat dalam hadis lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya juga di rumah. Terkenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan rawatib zuhur, baik itu qabliyah atau ba'diyah. Qabliyah artinya apa? Sebelum. Ba'diyah artinya setelah. Rawatib zuhur beliau kerjakan qabliyah atau ba'diyah, terdapat riwayat di dalam, selalu di dalam rumah. Selalu di dalam rumah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an. Beliau senantiasa salat di rumahku sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat. Thumma yakhruju fa yusalli bin-nas thumma yadkhulu fa yusalli raka'atain. Kemudian beliau keluar lalu mengimami manusia, kemudian beliau pulang, kemudian sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan rawatib zuhur, baik qabliyah atau ba'diyah, dilakukan di dalam rumah. Dilakukan di dalam rumah. Baik. Kemudian, ahibati, ahfidhakumullah ta'ala, di sana terdapat hadis-hadis yang memerintahkan untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah di dalam rumah. Di sana terdapat hadis-hadis yang memerintahkan untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah di dalam rumah. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha kubura. Artinya, jadikanlah oleh kalian seluruhnya di dalam rumah-rumah kalian dari sholat-sholat kalian. Dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Hadis begitu jelas memerintahkan, menganjurkan, memotivasi agar kita menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat-tempat sholat. Dan jangan dijadikan kuburan. Maksudnya tidak disolati. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kuburan bukan tempat sholat. Kuburan bukan tempat sholat. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Idza qadha ahadukumus salata fi masjidih falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا. Artinya, jika salah seorang dari kalian telah selesai mengerjakan sholat di masjidnya, maka hendaklah ia menjadikan untuk rumahnya bagian dari sholatnya. Lihat, di situ ada perintah. Hendaklah, فَلْيَجْعَلْ. Lam di situ disebut dengan lamul amr, lam perintah. Hendaklah ia menjadikan untuk rumahnya bagian dari sholatnya. Sesungguhnya Allah menjadikan di dalam rumahnya dari sholatnya tersebut kebaikan yang banyak. Rumah-rumah yang disolati sunnah, maka dia akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Ada orang bertanya kepada saya lewat SMS. Dia mengatakan, Ustaz, apa tandanya kalau kita membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah, syaitan kabur dari rumah kita? Maka jawabannya, saya bilang, tandanya tidak ada syaitan. Ya, dia mungkin ingin mencari tanda kalau sudah tidak ada syaitan lagi di rumahnya. Maka tandanya adalah tidak ada syaitan. Di antaranya dilakukan kebaikan di dalam rumah tersebut. Di antaranya tidak ada kesurupan di dalam rumah tersebut. Di antaranya tidak ada kemungkaran dibiarkan di tengah rumah tersebut. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa inna afdhala salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah." Artinya, salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya salat paling utama seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Salat paling utama seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Para ulama menyebutkan beberapa faidah sholat sunnah di rumah. Yang pertama, lebih ikhlas dan lebih jauh dari riya. Lebih ikhlas dan lebih jauh dari riya. Yang kedua, membuat rumah tidak seperti kuburan, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Yang ketiga, rumah mendapatkan rahmat, terusirnya syaitan, berlipatnya pahala, dan juga pendidikan bagi anak dan istri. Pendidikan bagi anak dan istri. Yang keempat, mengerjakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengerjakan salat sunnah di rumah. Faedah salat sunnah yang pertama, lebih ikhlas, lebih jauh dari riya. Makanya kalau di masjid itu semangat karena dilihat orang. Tapi kalau sudah di rumah, masuk rumah, lepas peci, lepas baju, lepas jenggot, maksudnya semuanya ditonton kalau sudah di dalam rumah. Gak ada jamaah di masjid Imam Syafi'i yang lihat. Semuanya ditonton. Apalagi yang punya TV di rumahnya. Sekarang bukan hanya TV, TV-nya dipegang oleh masing-masing sekarang, oleh handphonenya. Makanya itu yang saya maksud jenggotnya dilepas. Sudah tidak ada lagi meruah jenggot. Bahkan kadang-kadang ada yang jenggotan masih main Mobile Legend. Saya nasihatkan jangan sampai jamaah saya ya masih suka main game. Itu nanti akan ditanya oleh Allah, memperlambat hitungan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Anda main Mobile Legend, di mana saja? Itu dihitung nanti di hari kiamat. Makanya saya sangat bersyukur kepada Allah, main game tidak pernah menang. Makanya tidak pernah suka. Salah satu nikmat Allah terbesar bagi seorang manusia adalah dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dijauhkan dari keinginan bermaksiat. Dijauhkan dari teman-teman yang mendatangkan keburukan. Itu nikmat-nikmat Allah terbesar. Kemudian yang kedua, yaitu menjadikan rumah tidak seperti kuburan. Yang ketiga, yaitu mendatangkan ke dalam rumah kebaikan berupa rahmat, diusirnya syaitan, dilipatkan pahala, dan juga pendidikan qudwah, contoh yang baik untuk anak istri. Kemudian yang keempat, mencontoh atau mengerjakan perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Wali muslimin kana idza tala'a al-fajr la yusalli illa raq'atain khafifatain." Artinya, sedangkan di dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan, apabila fajar telah terbit, beliau tidak melakukan salat selain dua rakaat yang ringan. Ringan di sini maksudnya adalah tidak terlalu lama seperti salat sunnah malam. Ringan. Ya, makanya bacaannya pun ringan. Al-Fatihah, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad. Ringan dia. Maka salat-salat sunnah, di antaranya salat sunnah sebelum subuh adalah ringan. Dan di sini disebutkan apabila fajar telah terbit, beliau tidak melakukan sholat dua rakaat selain sholat dua rakaat yang ringan. Fajar telah terbit, maksud fajar di sini adalah al-fajrus sadiq, fajar yang benar, bukan al-fajrul kadhib, fajar yang dusta. Karena fajar itu ada dua, fajrun sadiq wa fajrun kadhib. Fajar sadiqlah yang kita diperbolehkan untuk mengerjakan sholat subuh. Sedangkan fajar yang kadhib tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat subuh. Saya akan contohkan di sini, ambilkan gambar tentang fajar dusta dan fajar sadiq, fajar yang jujur. Perhatikan. Ini di sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya adalah fajar yang benar, yang sadiq. Fajar yang benar itu dia terbit fajarnya kemudian ke arah kanan, ke arah kiri. Jadi merata ke kanan dan ke kiri. Sedangkan fajar yang kadzib, maka dia ke atas. Terbit fajarnya kemudian dia ke atas lalu bias. Dusta. Ya. Nah, fajar yang sadiq yang sebelah kanan ini, inilah fajar yang seseorang tidak boleh lagi makan sahur dan halal sholat subuh. Sedangkan fajar yang kadzib, maka seseorang masih boleh makan sahur dan tidak halal sholat subuh. Jadi ingat ya, fajar sadiq ataupun fajar yang jujur, yang benar adalah fajar yang seorang diperbolehkan untuk sholat subuh dan tidak diperbolehkan lagi untuk sholat untuk sahur, tidak diperbolehkan lagi untuk sahur. Nah, kemudian jadi tadi disebutkan apabila fajar telah terbit, fajar ini fajar sadiq, beliau tidak melakukan sholat selain dua rakaat yang ringan. Ini dalil yang tegas bahwa yang dimaksud dengan dua rakaat fajar adalah dua rakaat sebelum sholat subuh. Karena ada orang yang keliru mengartikan bahwa dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya, itulah sholat subuh, bukan. Yang benar, dua rakaat fajar maksudnya adalah dua rakaat sebelum subuh. Bisa dimaklumi ini? Nah, silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Kita lanjutkan. Apabila fajar telah terbit, beliau tidak melakukan sholat selain dua rakaat yang ringan. Saking ringannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aqra'a sallallahu alaihi wasallam bi ummil Qur'an amla?" Saking ringannya, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aku sampai heran. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah atau tidak?" Saking ringannya. Makanya kalau ada orang sholat dua rakaat sebelum subuh di masjid, ya, lama-lama, saya kadang kasihan. Khusyuk, tapi enggak sesuai dengan sunnah. Itulah pentingnya ilmu. Ya. Maka jangan orang, "Ustaz, sholatnya cepat banget." Memang seperti itu yang dianjurkan. Ya, memang seperti itu yang dianjurkan. Dia ringan. Dua rakaat sebelum subuh, sholatnya itu ringan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi saya ingin menambahkan, ada disebutkan beberapa sholat-sholat tadi sangat dianjurkan untuk di rumah. Secara umum sholat sunnah dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa sholat-sholat sunnah rawatib lebih utama dikerjakan di rumah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan masjidnya dan sholat di rumah. Masjidnya senilai berapa? 1000 sholat. Orang yang satu kali sholat di Masjid Nabawi 1000 sholat. Beliau tinggalkan ketika sholat sunnah dan sholatnya di mana? Di rumah. Nah, itu dalil. Dalil luar biasa yang disebutkan oleh penulis kitab Tawdihul Ahkam. Bahwasanya sholat sunnah lebih utama dilakukan di rumah. Ya, di rumah. Saking utamanya dilakukan di rumah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya. Padahal sholat di dalamnya senilai dengan 1000 sholat. Beliau tinggalkan, tetapi dan beliau sholat di dalam rumahnya. Dalil begitu luar biasa yang menunjukkan bahwa sangat-sangat dianjurkan untuk sholat sunnah di rumah. Baik. Kemudian hadis selanjutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa raq'atayn qabla al-ghada, rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau nama lengkapnya yaitu Aisyah binti Utsman bin Abdullah. Binti Abdullah bin Utsman, afwan. Aisyah binti Abdullah bin Utsman. Dan beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afqahu nisa'il ummati 'ala al-itlaq, perempuan yang paling ahli fikih dibandingkan seluruh perempuan. Perempuan yang paling ahli agama dibandingkan seluruh perempuan. Bahkan dalam hal ini Khadijah radhiyallahu anha kalah dibandingkan Aisyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya, mana yang lebih utama, Khadijah radhiyallahu anha dibandingkan dengan Aisyah, maka beliau menjawab, Khadijah memiliki bagian perjuangan Islam di awal-awal keislaman dan itu tidak dimiliki oleh Aisyah. Beliau wanita pertama, bahkan makhluk pertama secara mutlak masuk dalam agama Islam. Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau yang membela Rasulullah SAW dengan harta, dengan cinta, dengan raga, dan itu tidak dimiliki oleh Aisyah. Dan Aisyah memiliki bagian kebaikan untuk Islam di akhir-akhir Islam, di akhir-akhir masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Di antaranya itu ilmu agama. Dan Aisyah radhiyallahu anha terkenal dengan ahli sedekah. Ini pelajaran bagi para saudari muslimah Semoga menjadi inspirasi bahwa seorang muslimah senantiasa ahli sedekah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna wa akthirna listighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinna. Wahai para perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Ini menunjukkan amalan seorang wanita banyak bersedekah. Bahkan diceritakan dalam kitab Siyar Alamin Nubala bahwa Aisyah saking gemarnya bersedekah, beliau mendapatkan upeti dari pemerintah karena istri Nabi. Kemudian 2 karung. Kemudian beliau minta diambilkan nampan. Jadi 2 karung mungkin dirham atau dinar. Beliau minta diambilkan nampan, beliau bagi-bagi. Dari mulai pagi sampai sore. Setelah selesai membagi-bagi, waktu berbuka, beliau waktu itu berpuasa. Waktu berbuka beliau mengatakan kepada pembantunya. Hati futuri. Wahai pembantuku, mohon didatangkan makananku untuk berbuka puasa. Maka kata pembantunya, kalau tidak salah namanya Ummu Barrah pembantunya. Kemudian pembantunya mengatakan, "Hala tarakti hatta tafturi." Apakah engkau tidak meninggalkan tadi harta sehingga kita bisa beli makanan sehingga engkau bisa berbuka puasa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "La tu'annifini, hal dzakartini?" Jangan engkau mencela aku. Kenapa tadi aku tidak diingatkan? Saking asiknya bersedekah, lupa kalau dia tidak punya uang untuk berbuka puasa. Maka ini amalan para perempuan muslimah yang semoga senantiasa bisa menghiasi dirinya dengan kecantikan untuk suaminya dan juga menghiasi akhlaknya dengan akhlak-akhlak yang baik. Sehingga juga mempunyai kecantikan dari dalam. Kemudian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ini bagaimana menggabungkannya? 4 rakaat sebelum zuhur. Maka jawabannya mudah. Bahwa cara menggabungkannya, kan tadi 2 rakaat sebelum zuhur, betul? Ya, 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi ini 4 rakaat sebelum zuhur. Cara menggabungkannya adalah 1. Kadang-kadang Nabi mengerjakannya 4, kadang mengerjakannya 2. Itu 1. Ya. Kemudian yang kedua, cara menggabungkannya adalah terkadang Rasulullah SAW mempunyai waktu yang luang sehingga beliau bisa mengerjakan 4 rakaat. Terkadang beliau mempunyai waktu yang sempit dikarenakan mengurus umat sehingga beliau mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur. Ini penggabungan cara yang kedua. Ya, penggabungan cara yang kedua. Yang jelas, dua-duanya bisa dikerjakan. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Dua-duanya bisa dikerjakan. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh adalah termasuk ibadah yang sangat dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan saking menjaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa lam yuhfaz anhu annahu shalla sunnatash shalati qablaha wala ba'daha illa ma kana minal witr wa sunnatal fajr." Tidak belum dihafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau salat sunnah saat safar. Baik itu qabliyah atau ba'diyah. Tidak ada. Saat safar beliau tidak salat sunnah rawatib. Baik sholat qobliyah atau ba'diyah. Kecuali sholat witir dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fa innahu lam yakun liyada'ahuma hadaran wala safaran. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya baik ketika mukim atau ketika safar. Dua rakaat sebelum subuh. Ya. Maka ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa ya daripada dua rakaat sebelum subuh. Baik. Hadis selanjutnya. Wa anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadd ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajr muttafaqun alaihi. Darinya juga, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, tidak ada satupun sholat sunat yang dijaga dengan sungguh-sungguh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada dua rakaat fajar. Daripada dua rakaat fajar, yaitu sholat sunnah sebelum sholat subuh. Muttafaq alaih. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, yang dimaksud dengan tidak ada satupun sholat sunat yang dijaga dengan sungguh-sungguh. Maksudnya beliau senantiasa selalu mengerjakannya. Selalu mengerjakannya. Tidak pernah beliau tinggalkan. Yang dimaksud dengan dua rakaat fajar di sini adalah sholat sunnah sebelum sholat subuh. Sholat sunnah sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Taib. Kemudian selanjutnya, wali muslimin. Yang artinya, sedangkan dalam riwayat Muslim, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Aisyah radhiyallahu anha secara mauquf mengatakan, dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maksudnya lebih baik daripada dunia dan seisinya? Maksudnya adalah dua rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada harta dunia, orang-orang yang ada di dalam dunia, dan apa saja yang ada kaitannya dengan dunia. Pahala dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi. Maksudnya apa saja kemewahan, keindahan, kenikmatan yang ada di dunia kalah dengan pahala mengerjakan dua rakaat sebelum subuh. Baik. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Dua rakaat sebelum subuh lebih aku cintai dibandingkan dari dunia dan seluruhnya. Dua rakaat sebelum subuh lebih aku cintai dibandingkan dunia seluruhnya. Ini lafadz lain. Ya, ini lafadz lain. Kemudian makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh. Baik ketika mukim, mukim apa artinya? Tidak safar atau safar. Beliau tidak pernah tinggalkan. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-isya. Saya ulangi. Shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-isya, thumma shalla thamani raq'at wa raq'ataini jalisan wa raq'ataini bainan nida wa lam yakun yada'ahuma abada. Lihat hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat isya. Setelah salat isya, kemudian beliau salat 8 rakaat. Kemudian beliau salat 2 rakaat duduk. Kemudian beliau sholat dua rakaat di antara azan dan iqamah. Yaitu antara azan subuh dengan iqamah subuh. Dan beliau tidak pernah meninggalkan keduanya selamanya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa sangat-sangat harus diperhatikan bagi diri kita dua rakaat sebelum subuh. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya. Meskipun hukumnya sunnah, beliau tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ketiduran sholat subuh, kesiangan sholat subuh. Oh pernah Ustaz? Pernah. Oh berarti saya masih mending juga. Ini beliau-beliau benar-benar ketiduran. Kalau sebagian orang menidurkan diri, begadang di malam hari, taib, ketiduran. Kemudian beliau bangun karena terik matahari, beliau bangun. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau manusia. Kemudian beliau bangun karena panas matahari. Ketika bangun, lalu beliau sholat berjamaah. Beliau berkata, "Tsumma adzana Bilalun bis-shalah." Lalu Bilal mengumandangkan azan untuk sholat. Fasalla Rasulullah SAW raka'atain. Lalu Rasulullah SAW sholat dua rakaat sebelum subuh, meskipun sudah terbit matahari. Ini bagi yang ketiduran. Ya. Thumma sallal ghada. Kemudian baru beliau sholat subuh, meskipun sudah terbit matahari. Dan ini jawaban apabila ada orang terlambat bangun karena ketiduran, baik sholat asar atau sholat maghrib, sholat subuh, maka dia boleh mengerjakan sholat qobliyah. Meskipun itu waktu setelah sholat asar, dilarang untuk mengerjakan sholat di waktu setelah sholat asar. Atau dia boleh mengerjakan qobliyah subuh, meskipun sudah terbit matahari. Ya, meskipun sudah terbit matahari, tetap dia sholat qobliyah subuh. Baru setelah itu sholat subuh seperti biasa. Nah, kita lanjutkan. Hadisnya mudah-mudah, dan maka hanya beberapa poin saja yang agak perlu penjelasan. Makanya kita terus lanjut. Wa an ummi Habibata ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 raka'ah fi yawmin wa lailah buniya lahu baitan fil jannah buniya lahu baitun fil jannah rawahu muslimun wa fi riwayah tatawwu'an. Yang artinya dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga karenanya. Hadis riwayat Muslim, sedangkan dalam sebuah riwayat Muslim dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha disebutkan salat sunnah. Ahibati hafizakumullah, Ummu Habibah. Siapa beliau Ummu Habibah? Ummu Habibah adalah salah seorang dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nama lengkap beliau adalah Ummu Habibah bintu Abi Sufyan Sakhr ibn Harb bin Umayyah. Sakhr bin Harb bin Umayyah. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Dan beliau adalah seorang sahabat wanita, termasuk kaum muhajirin, termasuk orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah saudarinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ummu Habibah, beliau wafat pada tahun 44 Hijriah di kota Madinah dan dikuburkan di Baqi' al-Gharqad. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala bahwa As-Sayyidah Al-Muhajjabah, Ummu Habibah adalah seorang pemimpin wanita yang terkenal sangat menjaga hijabnya. Nama asli Ummu Habibah adalah Ramlah. Ramlah bagus perempuan dikatakan nama Ramlah. Nanti kalau sudah besar kunyahnya Ummu Habibah. Ya. Salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama aslinya Ramlah. Nanti gana dikiau Ilah. Atau Irum. Ramlah. Bagus-bagus nama Ramlah. Dikiau Irum. Maka sebagian orang menyebut R-nya tidak bisa. Irum, Rum. Ramlah. Nama asli Ummu Habibah adalah Ramlah. Dan ahibati hafizakumullah, beliau mempunyai hadis cuma 65 hadis. 65 hadis. Dan beliau ini termasuk dari anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang Ummu Habibah, Ummul Mukminin. Ummul Mukminin istilah. Istilah untuk istri Nabi. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuh. Dan istri-istri Nabi adalah ibundanya orang-orang beriman. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam. Salat di sini maksudnya salat sunnah. Barang siapa yang salat di sini maksudnya adalah salat sunnah sebanyak 12 rakaat. Berarti berbeda dengan riwayat Abdullah bin Umar. Riwayat Abdullah bin Umar berapa? 10. Ini 12. Ya. Tadi jawabannya bagaimana? Menggabungkannya. Kadang-kadang beliau mengerjakannya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Kadang-kadang beliau mengerjakannya karena luang waktu maka 4 rakaat. Kalau lagi sempit waktu maka 2 rakaat. Barang siapa yang sholat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga karenanya. Sedikit tambahan tentang Ummu Habibah para ikhwah. Ummu Habibah terkenal dengan kunyahnya dibandingkan namanya. Namanya tidak terkenal, Ramlah, tetapi terkenal dengan Ummu Habibah. Ada kisah kawan saya karena Allah Subhanahu wa taala, beliau kelahiran anak Ustaz Firanda hafizahullah. Kelahiran anak perempuan. Waktu itu beliau masih di Madinah, saya di Damam. Kemudian beliau beritahu saya, Din, apa namanya ya? Saya bilang, apa ininya? Kelaminnya. Kata beliau, perempuan. Antum sedang ngapain sekarang? Ana sedang membantah orang-orang yang berpemikiran menyimpang. Salah satunya yang beliau bantah adalah seorang yang mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau begitu namanya Habibah saja. Habibah. Maka artinya namanya Habibah. Taib. Habibah, Ummu Habibah terkenal dengan kunyahnya dibandingkan namanya. Dan beliau dilahirkan 17 tahun sebelum diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. 17 tahun sebelum diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Berarti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, umur beliau berapa? 17 tahun. Umur beliau adalah 17 tahun. ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, tambah 13. Berarti umur beliau berapa? 30. Umur beliau 30. Dan beliau masuk Islam di kota Mekah, termasuk dari as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang masuk dalam agama Islam. Dan beliau berhijrah bersama suaminya. Suami beliau adalah Ubaidullah bin Jahsy ke negeri Habasyah. Jadi beliau ini dua kali hijrah. Ya, Ummu Habibah dua kali hijrah. Yang pertama, hijrah yang pertama ke negeri Habasyah, hijrah yang kedua ke kota Madinah. Kemudian Abdullah bin Jahsy masuk dalam agama Nasrani. Masuk dalam agama Nasrani dan murtad dan berpisah dengan Ummu Habibah. Berarti Ummu Habibah seorang janda. Kemudian Nabi Muhammad SAW menikahinya saat masih di Ethiopia, saat masih di Habasyah. Dan yang melamarnya adalah Raja Najasyi, melamarkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, raja Najasyi. Ini boleh terjadi dalam agama Islam. Saya beri contoh misalkan, ada seorang perempuan kemudian calonnya di Jakarta. Kemudian ada kawannya di Banjarmasin. Kawannya ini yang melamarkan untuk kawannya yang di Jakarta tadi. Ya, coba Pak ngelamarkan, lihat dulu tapi orangnya. Pas dilihat, wah cocok. Maka si kawan yang di Banjarmasin ini melamar si perempuan ini. Maka jadilah dia, kalau seandainya cocok, maka jadilah dia nanti suami istri. Ini boleh. Nabi Muhammad SAW melamarkan Ummu Habibah. Raja Najasyi melamarkan Ummu Habib, melamarkan untuk Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah. Dan itu pada tahun 6 atau 7 Hijriah. 6 atau 7 Hijriah. Salah satu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah adalah untuk merangkul, melunakkan hati bapaknya. Bapaknya siapa? Abu Sufyan. Yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Dan sangat membenci kaum muslimin pada waktu itu. Yang kedua, memuliakan Ummu Habibah karena keimanannya dan karena hijrahnya dan juga karena menutupi kesedihannya. Jadi subhanallah, berhijrah bersama ke negeri Habasyah dengan suami, suaminya murtad. Beliau sendiri di negeri Habasyah. Maka untuk itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah. Jadi ada sebab, ya. Menikah dua ketiga ada sebab. Tidak asal hanya keinginan saja. Ada sebab dakwah, ada sebab. Itu puncaknya tadi. Ada sebab. Nabi Muhammad SAW menikahi Ummu Habibah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik. Maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga karenanya. Pertanyaan timbul. Bolehkah beribadah sholat sunat rawatib 12 rakaat karena menginginkan rumah di surga? Maka jawabannya boleh. Dan tidak mengurangi keikhlasan. Ya, tidak mengurangi keikhlasan. Karena kalau seandainya itu mengurangi keikhlasan, maka niscaya tidak akan disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai pemotivasi beramal. Boleh. Dan tidak mengurangi keikhlasan. Dan ini bantahan terhadap sebagian orang yang berpikiran bahwa Siapa yang beribadah ingin dapat surga, maka dia musyrik. Siapa yang beribadah karena takut neraka, maka dia musyrik. Ini bantahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang mengerjakan 12 rakaat sebagai salat sunnah, maka dijanjikan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Maka boleh berharap seperti ini, tidak mengurangi keikhlasan. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, Walid Tirmidzi wa nahwuhu wa zad arba'an qabla adh-dhuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'da al-maghribi wa raq'ataini ba'da al-isya wa raq'ataini qabla salati al-fajri. Yang artinya, dan di dalam riwayat At-Tirmidzi dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha adalah sama seperti hadis Muslim. Sama seperti hadis Muslim di atas yang 381 tadi. Sama dia. Namun dia menambahkan. Ada tambahannya. 12 tadi rinciannya bagaimana? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini tambahannya. Ya, jadi hadis ke-382 penjelas dari hadis 381. Kalau kita gabung, ya, nanti ada 4 rakaat setelah zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Dalam riwayat yang kita baca setelah ini. Maka kalau kita gabung semuanya, kita hitung coba ya, dari subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Habis itu 4 rakaat sebelum zuhur. Habis itu 2 rakaat atau 4 rakaat setelah zuhur. 10 sudah. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. 12. 14. Nanti ada tambahan, yaitu 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib. Ada tambahan lagi, 4 rakaat sebelum asar. Berarti berapa? 20. Berarti berapa? 20. Nah, itulah mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa sholat sunnah rawatib ada yang muakkadah dan ada yang tidak muakkadah. Yang muakkadah 10 atau 12. Yang tidak muakkadah ada selainnya. Ya, yang tidak muakkadah adalah ada selainnya. Baik. Kita lanjutkan. Walil khamsati anha, sedangkan dalam riwayat 5 imam lainnya, 5 imam darinya, Ummu Habibah radhiyallahu anha, man hafaza ala arba'in qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan ia dari neraka. Nah, ini keutamaan tersendiri. Keutamaan tersendiri. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka pahalanya diharamkan dari api neraka. Taib. Kemudian hibati hafizakumullah, hadis yang ke-384. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahimallahu imran shalla arba'an qabla al-'ashr. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Hassanah wa Ibnu Khuzaimah wa shahhaha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dia menghasankannya, serta Ibnu Khuzaimah, dan dia mensahihkannya. Ini hadis juga jelas keutamaan sholat 4 rakaat sebelum asar. Keutamaan sholat 4 rakaat sebelum asar. Tetapi sholat 4 rakaat sebelum asar ini tidak dinamakan sebagai sholat sunat rawatib yang mu'akkadah. Ya, tidak dinamakan sebagai sholat sunat rawatib yang mu'akkadah. Jadi kalau kita ingin bisa, gak bisa bagi, di sana ada sholat sunat rawatib yang mu'akkadah, ada yang tidak mu'akkadah. Mu'akkadah itu artinya apa? Sholat sunnah rawatib yang sangat ditekankan. Sholat sunnah rawatib yang sangat ditekankan ada 10 atau ada 12. Di sana ada sholat-sholat sunnah rawatib tetapi tidak ditekankan. Seperti 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. Satu. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. 2. Yang kedua yaitu 2 rakaat sebelum maghrib. Dan juga 2 rakaat sebelum isya. Ya, itu namanya sholat-sholat sunnah rawatib yang tidak ditekankan. Jadi kalau saya bagi di sini menjadi beberapa bagian. Arti rawatib masih ingat apa? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Taib. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2. Yang mu'akkadah. Apa arti mu'akkadah? Sangat ditekankan. Nah ini bisa 10 rakaat. Dan bisa 12 rakaat. Ya. 10 rakaat di sini 4 rakaat apa? Dua rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 atau 4, betul ya? Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Ini keistimewaannya dijanjikan rumah di surga. Kemudian di sana ada yang tidak muakkadah. Dia sholat sunat rawatib, tetapi tidak muakkadah. Tetap rawatib namanya, menyelingi sholat wajib, tetapi tidak muakkadah. Tidak ditekankan. Maka di sini ada beberapa sholat, di antaranya 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, ya, zuhur. Pahalanya apa? Diharamkan dari api neraka. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, pahalanya mendapat rahmat Allah. Nah, di sana ada lagi 2 rakaat sebelum apa? Salat maghrib. 2 rakaat sebelum isya. Jadi namanya tetap salat sunnah rawatib. Cuma ini muakkadah, ini tidak muakkadah. Kenapa Ustaz itu muakkadah? Karena disebutkan dalam satu hadis dan dijanjikan sebuah rumah di surga. Disebutkan dalam satu hadis dan dijanjikan sebuah rumah di surga. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita ambil dulu pelajaran-pelajaran dari hadis yang barusan kita baca. Yaitu Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Dianjurkan mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini juga menunjukkan bahwa 4 rakaat sebelum asar adalah termasuk sholat sunat rawatib yang tidak muakkadah. Sebabnya kenapa? Karena tidak diceritakan Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakannya. Itu sebabnya. Karena tidak diceritakan Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakannya. Makanya disebutkan sholat sunat rawatib tidak muakkadah. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Cukup insyaallah. Nanti yang sholat maghrib kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah ada hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika sholat qabliyah subuh? Maka jawabannya, ada riwayat yang menunjukkan akan hal itu. Adapun keutamaan tertentu, pahala tertentu belum ada. Tetapi riwayatnya ada bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika sholat qabliyah subuh, dua rakaat. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa fiikum barak. Bagaimana pada saat ingin mengerjakan sholat tahajud 11 rakaat, tetapi misalnya pada saat rakaat ke-6 sudah berkumandang adzan subuh, apakah boleh dilanjutkan sampai rakaat ke-11 atau langsung mengerjakan witir? Maka kalau sudah adzan subuh, maka tidak ada lagi witirnya, terlambat. Maka orang yang sholat malam harus diperhatikan waktunya, jangan sampai masuk waktu sholat subuh. Makanya kan ada hadis berbunyi, sholatul laili masna masna, sholat malam itu dikerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, terus seperti itu. Fa'idha khasya ahadukumus subha falyutir biwahidah. Jika salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, maka hendaklah dia mengerjakan sholat witir satu rakaat. Maka jangan sampai masuk adzan subuh kemudian dia belum sholat witir. Dia harus memperhatikan karena keasikan mungkin sholat, akhirnya tidak memperhatikan waktu sholat. Kalau sudah adzan subuh, maka tidak bisa lagi untuk mengerjakan sholat malam karena sudah waktu adzan subuh. Kecuali adzan pertama seperti di kota Madinah, kota Mekah ada adzan pertama. Ya, tapi di Indonesia belum terkenal itu. Ada adzan pertama. Kalau adzan pertama maka masih boleh sholat sunnah. Tapi kalau sudah adzan kedua, adzan sholat subuh, maka yang ada adalah mengerjakan sholat qobliyah subuh dua rakaat. Lalu Ustaz, yang witir yang ketinggalan bagaimana? Witirnya nanti diqadha di waktu duha. Tetapi dikerjakannya dengan genap. Witirnya diqadha di waktu duha dan dikerjakannya di waktu dalam jumlah yang genap, tidak witir. Karena sholat witir hanya ada pada malam hari. Maaf, pertanyaan ulun agak banyak, dimaafkan. Sholat sunat rawatib sebelum sholat wajib sebaiknya dikerjakan setelah azan atau sebelum azan? Sholat sunat rawatib sebelum sholat wajib, maka dikerjakan setelah azan. Setelah masuk waktu sholat, namanya juga sholat qabliyah, sebelum sholat sunnah. Ya. Apakah boleh sholat sunat rawatib setelah sholat wajib diselingi dengan kegiatan lain? Misalnya setelah pulang dari masjid kita belanja dulu. Maka boleh saja, tidak mengapa. Yang jelas dia mengerjakan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Dan ini salah satu ujian. Kadang-kadang pulang ke rumah, singgah dulu, ya, bakso, mie ayam. Karena sholat sunnah baiknya dikerjakan di rumah, bagaimana apabila kita umroh atau haji? Apakah sebaiknya sholat sunnah di gedung atau di hotel? Maka jawabannya, asal hukum sholat sunnah semuanya dikerjakan di dalam rumah, dimanapun kita berada. Karena hadisnya umum, bahkan hadisnya tadi yang saya sebutkan, Nabi Muhammad SAW meninggalkan masjidnya yang sholat di dalamnya 1000 rakaat, ya, 1000 sholat beliau tinggalkan dan beliau sholat di dalam rumahnya. Rumahnya bukan masjidnya. Yang mendapatkan pahala 1000 sholat adalah masjidnya. Ya, rumah beliau bukan masjid beliau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya lebih utama sholat sunnah dikerjakan di rumah, dimanapun kita berada, mau di kota suci, mau tidak di kota suci. Tetapi karena kita sedang berada di kota suci, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah, ya, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Maka tidak mengapa seseorang untuk mengerjakan sholat sunnah ba'diyah atau qabliyah di dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Tapi kalau ditanya lebih utama mana? Tentu tetap lebih utama di rumah, di gedung, di hotel dan semisalnya. Allahu a'lam. Bagaimana ketika kita sudah qabliyah subuh di rumah dan ketika sampai masjid ternyata masih ada 10 menit untuk waktu iqamah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid atau tidak? Iya. Kalau orang sudah sholat di rumah qabliyah 2 rakaat karena memang sunnahnya sholat sunnah rawatib di rumah, kemudian datang ke masjid, masih banyak waktunya, dia tahiyatul masjid 2 rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian dia memperbanyak doa antara adzan dan iqamah. Wallahu a'lam. Dan perbuatan seperti ini tidak bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh beberapa istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah terbit fajar subuh tidak mengerjakan salat kecuali 2 salat yang ringan. Artinya tidak ada salat beliau kecuali salat itu. Beliau tidak pernah mengerjakan salat 2 rakaat atau salat-salat sunnah setelah terbit fajar lebih dari 2 rakaat. Saya ulangi. Beliau tidak pernah mengerjakan salat sunnah setelah azan subuh kecuali 2 rakaat sunnah rawatib. Tidak ada lagi salat-salat sunnah setelahnya. Makanya ada orang di zaman tabi'i, Sa'id ibn al-Musayyab namanya, seorang tabi'i. Ada orang yang sholat di samping beliau. Kemudian setelah adzan subuh, Sa'id ibn al-Musayyab sholat 2 rakaat. Setelah sholat, beliau diam, menunggu iqamah. Sambil berzikir, berdoa, nunggu iqamah. Setelah sholat 2 rakaat. 2 rakaat saja. Sedangkan orang yang di samping ini, setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh, bangun lagi dia, sholat lagi. Salam, sholat lagi. Salam, sholat lagi. Terus seperti itu. Sampai datang imam. Sebelum datang imam, beliau mengingatkan. Sa'id bin Musayyib mengingatkan. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan setelah adzan subuh kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka orang ini menyarik. Kata orang ini, ayu'adzibunillahu 'alas-shalah. Apakah Allah akan menyiksa aku karena aku sholat? Paham ceritanya enggak? Kata orang ini, yang setelah adzan subuh, dia sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat lagi 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat. Maka Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'i mengatakan kepada orang tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW sholatnya setelah adzan subuh cuma 2 rakaat. Sebelum sholat subuh. Cuma 2 rakaat. Setelah itu tidak ada sholat. Maka orang ini marah. Ayu'adzibunillahu ala salah. Apakah Allah menyiksaku karena aku sholat? Ya. Maka Sa'id ibn al-Musayyib menjawab, la. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Tidak, Allah tidak menyiksamu karena kamu sholat. Tetapi Allah menyiksamu karena menyelisihi sunnah. Jadi yang jadi masalah bukan orang baca yasin. Bukan orang baca sholawat. Tetapi ketika pembacaan yasin tersebut dikhususkan pada waktu tertentu, dengan jumlah bilangan tertentu, keutamaan tertentu yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kemudian nanti ada orang yang mengatakan orang baca yasin digaduhi. Orang minum bir dibiarkan. Ini pendapat keliru. Ya. Bahwasanya kita menasihati agar beribadah benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau dikatakan belum ada hadisnya, maka itu perbuatan yang mengada-ngada dalam agama. maka nanti dijawab. Muhaikam mungkin kalau ada hadisnya juga. Ini jawaban ilmiah mana ini? Ya, ini tidak benar. Kita beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu waktunya, tempatnya, jumlah bilangannya, sebabnya, jenisnya, tata caranya. Ada lagi saya nonton video di media sosial. Ini contoh orang yang tidak paham bid'ah. Kata dia, mungkin masih ada. Besok baru saya sebarin nih di akun media sosial saya. Nah ini dia. Saya tulis begini. Contoh orang tidak paham bid'ah itu apa? Akhirnya mengatakan begini. Kipas angin bid'ah. Listrik bid'ah. Kacamata bid'ah. Kaos baju bid'ah. Potong rambut di salon bid'ah. Kupluk bid'ah. Baju Cina bid'ah. Twitter, Facebook bid'ah. Handphone bid'ah. Kamera bid'ah. Akhirnya kalau begitu telanjang aja sekalian. Karena tidak ada yang bid'ah menurut dia. Kemudian saya tulis begini. Ujiannya bagi umat Islam terutama di Indonesia adalah orang yang mengatakan perkataan di atas adalah orang terkenal. Akhirnya orang-orang ragu mana yang benar hadis Nabi yang mengatakan setiap bid'ah sesat atau perkataan menyimpang dari orang terkenal itu. Di situ ujiannya. Sama sekarang permasalahan-permasalahan akidah. Allah beristiwa di atas arsy. Yang menyimpang dari akidah ini adalah ustadz terkenal. Itu ujian bagi umat Islam di Indonesia. Mau mengikuti akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang diakidahi oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang empat, atau mengikuti ustadz yang sedang terkenal. Itu ujian bagi umat Nabi SAW. Ya, itu ujian bagi umat Indonesia, umat Islam di Indonesia. Apakah mau taklid buta kepada seorang yang dianggap ustadz terkenal, ataukah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ahibati, nah, itu tentang tahiyatul masjid. Jadi kalau ini tidak bertentangan dengan apa yang saya sebutkan tadi, orang sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh di rumah, kemudian dia datang ke masjid, masih ada waktu sebelum iqamah beberapa menit. Salatlah dia tahiyatul masjid. Dan itu tidak menyelisih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat setelah adzan subuh kecuali 2 rakaat. Tidak menyelisih karena yang 2 rakaat di masjid kita kerjakan bukan salat qobliyah, tetapi yang kita kerjakan apa? Tahiyatul masjid. Paham ini para ikhwah? Baik. Maka saya kembali ke permasalahan bid'ah tadi, saya sangat setuju dengan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Setiap orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah pasti antara 2 manusia. Yang pertama, orang yang tidak faham tentang bid'ah. Yang kedua, orang yang tidak tahu akibat buruk dari perbuatan bid'ah. Makanya dia mengatakan adanya bid'ah hasanah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mahasiswa. Saat waktu sholat berjamaah di masjid sudah selesai, saya baru keluar dari kelas. Jadi masih bolehkah saya melaksanakan sholat qobliyah zuhur agar melaksanakan 2 rakaat rawatib untuk membangun istana di surga? Maka jawabannya adalah, kalau seandainya dia bisa mengerjakan jamaah dengan cara dia keluar dari kelasnya, maka itu lebih utama agar tidak ketinggalan berjamaah. Tapi kalau seandainya peraturan kampus seperti itu, waktu sholat masih dilanjutkan KBM, kegiatan belajar mengajar, maka pada saat itu otomatis masih banyak mahasiswa yang juga terlambat. Kalau itu keputusan kampus, maka kemudian azan pada waktunya, lalu diteruskan kegiatan belajar mengajar, lalu kemudian baru keluar, baru sholat berjamaah bersama-sama, maka pada saat itu bisa dilakukan 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian setelah itu sholat zuhur secara berjamaah juga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa sholat subuh di Indonesia terlalu cepat, sekian menit. Bagaimana hukumnya ketika saya sholat di masjid yang jarak antara adzan dan iqamah itu dekat? Apakah sholat tadi tidak sah? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, ini permasalahan yang sampai hari ini para ulama berbeda pendapat di antaranya. Dia mengatakan terlambat sekitar 15 menit, 20 menit. Akan tetapi saya lebih condong kepada bahwa apa yang sudah terjadi di masyarakat, maka biarkan yang seperti itu, bahwa memang sudah terbit fajar subuh, dan apabila sudah terbit fajar subuh, maka silahkan kumandangkan azan. Kalau waktu ditentukan oleh masjid setelah mengumandangkan azan subuh itu 10 menit iqamah atau 15 menit iqamah, iqamah untuk sholat subuh, maka silahkan dia sholat subuh dan sholatnya sah insyaallah. Ya, jangan meragu-ragukan sholatnya kaum muslimin. Dulu saya pernah korupsi uang perusahaan. Secara materi saya tidak mampu membayarnya. Dan saya nasihatkan kalau pertanyaan begini tidak perlu diucapkan saya. Dulu ada orang pernah korupsi, begitu aja. Karena kalau saya nanti ketahuan tulisannya, akhirnya dia mengumbar keburukan, dan ini diharamkan dalam agama. Ada orang pernah korupsi uang perusahaan. Secara materi orang tersebut tidak mampu membayarnya. Namun ia ingat dulu ia sering kerja lembur namun tidak dibayar perusahaan. Apakah ini bisa dikatakan impas? Bahkan jika dihitung mungkin kelebihan jam kerja untuk perusahaan tersebut jika diuangkan melebihi apa yang dikorupsi dulu. Maka jawabannya yang jelas, selama dia mencuri kembalikanlah. Selama dia mencuri kembalikanlah. Ya, adapun dia anggap bahwa itu adalah uang lembur dia yang tidak dibayar oleh perusahaan. Pertama, mungkin perusahaannya tidak ada kata lembur. Ya, perusahaannya mungkin tidak menganggap lembur sebagai kerja. Artinya tidak dibayar orang yang lembur. Kan ada begitu. Ya, ada. Lembur tidak dibayar. Yang kedua, itu masih perkara syubhat. Sedangkan Anda punya yang yakin, Anda korupsi uang. Maka jangan sampai yang yakin ini dihilangkan dengan perkara yang ragu-ragu. Ya, Anda yakin bahwa Anda ngambil duit perusahaan. Kalau tidak mampu bayar, maka berniatlah untuk mampu bayar. Allah akan memudahkannya. Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu an. Barang siapa yang mengambil harta manusia, maksudnya berhutang, dia berniat untuk membayarnya, melunasinya, ada niat, maka Allah akan memudahkan dia membayar hutang. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil uang manusia untuk menghancurkan uang tersebut, tidak mau dikembalikan, niatannya sudah tidak mau dikembalikan, maka Allah akan hancurkan uangnya. Maka yang penting itu niat. Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, beliau sering berhutang. Kemudian beliau dinasihati, tastadin wa laysa indaka indaki mal. Wahai Aisyah, kenapa engkau sering berhutang? Padahal engkau tidak punya harta untuk bayar. Maka Aisyah mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda hadis tadi. Siapa yang ingin siapa yang berhutang ingin bayar, Allah akan memudahkan pembayarannya. Kata Aisyah, wa ana altamisu dzalikal aun. Dan aku sedang mencari pertolongan Allah tersebut. Artinya beliau punya niat untuk bayar. Makanya saya nasihatkan yang berhutang, punyalah niat untuk bayar. Dan sesudah punya, ya, mempunyai uang untuk membayarnya, bayar, jangan niat saja. Wallahu a'lam. Dan hutang ini khatir. Hutang ini bahaya. Ya. Kadang-kadang ahli ibadah hancur gara-gara hutang. Ahli ibadah, ibadah paling tinggi dalam Islam apa? Hah? Paling tinggi. Jihad. Wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan dalam Islam jihad jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Yughfaru lis-syahidi kullu dzambin illa ad-dain." Orang yang mati syahid saat berjihad diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Hati-hati berhutang, jangan sedikit-sedikit berhutang, sedikit-sedikit berhutang. Apalagi berhutang untuk gaya. Ya. Gaya. Gaya agar terlihat mobil mewah, rumah mega, motor ganal, gaya. Maka jangan sampai terlihat. Karena mati tidak membawa gaya. Mati membawa amal. Ya. Maka hati-hati. Dan seseorang sering berhutang kadang-kadang, kemudian dia mengatakan, ah lawas juga mati lagi, bisa aja. Bisa aja untuk bayar hutang. Padahal mati tidak membedakan. Ini ada perkataan menarik saya sampai menghafal perkataan ini saking indahnya. Wal mautu la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara orang yang sudah tua dengan anak yang masih muda. Wa baina sahihin wa marid. Dan tidak membedakan antara orang yang sehat dengan orang yang sakit. Fayadkhulul mautu ilal bait. Kematian masuk ke dalam rumah. Fawajada man aktsaru sinnan fihi. Maka dia mendapati orang yang paling tua di situ. Wawajada man kana maridan fihi. Dan dia mendapati orang yang paling sakit di situ. Akan tetapi dia mendapati orang yang paling sehat di dalamnya. Yang paling tua dia lewati, yang paling sakit dia lewati, yang paling sehat setiap hari futsal, setiap hari nge-gym, setiap hari macam-macam. Sehat mati duluan. Dokter bisa mati duluan sebelum pasiennya. Kata si dokter, besok sore kita akan operasi. Kata si pasien, siap Pak Dokter. Malamnya sebelum esok, dokter mati duluan sebelum pasiennya. Itu kematian. Maka jangan bermudah-mudah berhutang. Umar bin Khattab mengatakan, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, Usikum alla tudayinu walau labistumul aba'a, fa inna ad-daina dhullun bin nahar wa hamun bil lail. Aku wasiatkan kalian agar tidak sering berhutang. Meskipun kalian hidup susah, punya motor, menghidupkannya lebih lama daripada mengendarainya. Tapi milik sendiri, tidak hutang, apalagi hutang riba, milik sendiri. Gasan apa motor ganal-ganal, tapi milik orang lain, atau milik berhutang riba, milik sendiri. Ya. Janganlah kalian berhutang walaupun kalian sulit hidupnya. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya hutang menghinakan di siang hari, meresahkan di malam hari. Orang yang berhutang, misalkan ada orang berhutang di sini, dia paling hafal yang menghutanginya. Sidin duduk di mana, pakai kopiah apa, paling hafal. Ya. Misalkan yang berhutang duduk di depan, yang menghutangi duduk di belakang. Tahu, padahal menghadapnya ke sini. Tahu. Ada antena. Itu hina di siang hari. Ya, dan resah di malam hari. Tidak bisa tidur. Resah di malam hari, enggak bisa tidur. Setiap kali ada telepon, keringat dingin. Setiap kali ada telepon, dia nyuruh anaknya, bilang bapak tidak ada. Kemudian anaknya angkat telepon. Ujar abah, kedadabahnya. Buntung pada anaknya itu. Itu. Resah di malam hari. Ya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah orang memakai surban. Surban gaya-gaya qina'. Surban gaya-gaya qina' itu adalah surban dia putar-putar tinggal kelihatan dua mata. Itu biasa digunakan oleh orang Arab kalau lagi mau safar. Karena dulu kan tidak ada mobil, tidak ada helm, tidak ada ini. Maka pakai surban gaya-gaya gitu. Namanya gaya qina', muqanna'. Itu dipakai di tengah kota di siang hari. Kata Umar bin Khattab kepada orang tersebut, al-qina'u ribatun bin nahar. Kata Umar bin Khattab kepada orang tersebut, surban kaya seperti ini membuat orang ragu-ragu su'udhan kalau dipakai di siang hari. Jangan-jangan ikam disangka maling. Maka kata pemuda tersebut atau laki-laki tersebut, akhbirhu. Beritahukan kepada Umar bin Khattab bahwa beliau tidak tahu, inna daina dhullun bin nahar wa hamun bil lail. Bahwasanya beliau mungkin tidak tahu kalau hutang itu menghinakan di siang hari dan meresahkan di malam hari. Artinya dia mungkin ketemu dengan orang yang menghutanginya, makanya dia pakai itu. Maka hati-hati para ikhwah, bertobatlah dari hutang, terutama hutang riba. Jangan bermudah-mudah. Semuanya kredit riba. KPR kredit riba. Motor kredit riba. Mobil kredit riba. Perabotan di rumah kredit riba. Ya. Kulkas, televisi kredit. Kalau bisa celana dalam kredit riba. Kenapa? Hanya sekedar untuk gaya. Gaya. Ya. Ini tidak benar hidup seperti ini. Maka hati-hati. Dia di dunia sengsara, di akhirat merana. Ya. Jangan bermudah-mudah. Maka saya katakan kepada yang hutang korupsi tadi, bayar. Karena itu hutang akan ditagih nanti di hari kiamat. Semoga Ustaz dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga seluruh kaum muslimin. Apakah bacaan ta'awudz disunahkan di setiap rakaat dan sholat sunnah apa saja yang boleh digabung? Ta'awudz ada yang mengatakan disunahkan. Ta'awudz artinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disunahkan di setiap rakaat. Karena bacaan Al-Qur'annya sudah terputus. Jadi di awal rakaat dianjurkan, bahkan diwajibkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surah Al-Fatihah. Kemudian bukankah kita ada ruku, ada sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian ada takbir-takbir, itu kan terputus bacaan Qur'annya. Maka dianjurkan lagi untuk membaca ta'awudz. Tetapi pendapat yang lebih kuat hanya sekedar disunnahkan. Tidak diwajibkan untuk membaca ta'awudz kecuali pada yang pertama. Ya, wallahu a'lam. Apa saja sholat sunnah yang boleh digabung? Ini dalam bahasa fikih namanya at-tasyrik fin niyyah. Menggabungkan niat dalam sholat sunnah. Seperti sholat sunnah tahiyatul masjid boleh digabung dengan dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum subuh. Jadi kalau seandainya ada orang masuk ke dalam masjid setelah azan subuh, dia belum sholat qobliyah subuh di rumahnya. Lalu dia bangun, dia masuk ke dalam masjid. Maka dia niat di dalam hatinya sholat dua rakaat sebelum subuh. Dan itu sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid. Karena kaedahnya bagaimana? Kaedahnya adalah boleh digabung antara dua sholat jika salah satunya bukan maksud pada zat sholatnya. Bukan maksud pada zat sholatnya. Seperti misalkan, sholat dua rakaat sebelum subuh, sholat tahiyatul masjid, itu bukan maksud pada zatnya. Tetapi, kapan orang masuk masjid, maka janganlah dia duduk sebelum sholat dua rakaat. Dan itu bisa dilakukan juga ketika orang sholat dua rakaat sebelum subuh. Masuk ke dalamnya. Dia niatkan di dalam hatinya dua rakaat sebelum subuh. Dan itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Sama juga misalkan menggabung mandi, mandi junub. Ya. Sebelum Jumat bergaul dengan istrinya. Mau Jumatan juga dianjurkan untuk sholat, untuk mandi, mandi besar. Maka dia bisa gabung niatnya. Niatnya adalah mengangkat mandi, mengangkat hadas junub. Dan itu sudah mencukupi mandi untuk sholat sebelum Jumat. Paham ini para ikhwan? Kaedahnya bagaimana? Kaedahnya tadi, boleh digabung apabila salah satunya bukan ibadah yang zat, yang pada zatnya. Bukan ibadah yang pada zatnya. Ya, itu cara menggabungnya. Allahu a'lam. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Allahumma amin dan seluruh kaum muslimin. Beberapa minggu yang lalu ada orang meninggal. Pada saat mau disolatkan, pihak keluarga menolak dengan alasan sesuai pesan almarhum pada waktu masih hidup, yaitu jangan dibacakan surat Yasin dan jangan disolatkan. Pertanyaannya, apakah amanah tersebut tetap dilaksanakan? Tidak. Karena amanah dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh diamalkan. Kalau tidak disolatkan, apakah pihak keluarga dan masyarakat sekitar berdosa? Karena sholat jenazah kan termasuk fardu kifayah. Iya, kalau tidak disolatkan, maka seluruh kampung, seluruh orang di kampung tersebut berdosa. Wallahu'alam. Ini ada-ada aja ini. Orang menginginkan banyak yang menyolati, ini malah enggak disolati. Ini kajian aneh ini. Saya seorang karyawan yang bekerja di perusahaan yang berlokasi di Tabunio. Dengan jarak perjalanan dari Banjarmasin ke pelabuhan Tabunio kurang lebih 1 jam. Dan saya standby di sana selama 5 hari, 5 malam. Dan pulang ke rumah selama 2 hari saja. Pertanyaannya, apakah saya termasuk seorang musafir? Maka pelabuhan Tabunio kalau 1 jam, orang Banjar ke Tabunio menganggap safar tidak? Tidak. Kalau tidak, maka berarti dia bukan safar. Berarti dia di sana adalah tetap mengerjakan sholat secara sempurna. Ya. Misalkan ulun tadi, dan pulang ke rumah selama 2 hari saja. Pertanyaan saya, apakah saya boleh untuk berpoligami? Sangkan ulun, pertanyaannya gitu, sangkan ulun. Barakallahu fiik wa fiik barak. Setiap subuh saya sering membantu orang tua untuk mengolah kue dari jam 4 sampai jam 5. Ketika selesai mengolah kue, masjid dekat rumah saya sudah mengumandangkan iqamah. Apakah saya masih boleh sholat qobliyah? Karena saya mendengar ceramah kalau sudah iqamah maka tidak boleh sholat qobliyah. Jazakallahu khairan. Kalau yang bertanya ini perempuan, maka jawabannya masih boleh. Tidak ada hubungan sholat perempuan di rumah dengan sholat orang-orang yang ada di masjid. Dan apabila ada ustadz yang berfatwa demikian dan ustadznya terkenal, itu fatwanya menyimpang. Seterkenal apapun ustadz, paham? Itulah manhaj salaf. Ya, ini saya tahu. Ustadz yang berfatwa begini. Dan ustadznya ustadz salafi. Terkenal apapun. Dan ketika kita mengatakan seperti ini, bukan berarti merendahkan ustadznya. Ya, antum hilangkan dari pikiran kalau ada kita mengkritik seseorang, kemudian kita dianggap tidak sopan merendahkan seseorang. Enggak, kita ini amanah ilmiah berhadapan dengan Allah nantinya, bukan karena baper-baperan. Ustadznya merendahkan ustaz. Siapa yang merendahkan? Enggak ada. Cuma ini amanah ilmiah bahwasanya tidak ada hubungan sholat perempuan di rumah dengan sholat orang berjamaah di masjid. Istri saya sekarang cuma 20 langkah. Setiap hari saya hitung langkah saya dari rumah ke masjid. 20 langkah. ya. Kemudian di sini iqamah dan beliau belum sholat, maka beliau boleh qobliyah dulu, baru setelah itu beliau sholat wajib. Tidak ada urusannya dengan hubungan di masjid. Urusannya dengan hubungan di masjid hanya bahwa mengetahui masuk waktu sholat. Itu saja. Enggak ada hubungannya. Kalau sudah iqamah di sini enggak boleh qobliyah lagi. Enggak ada dalil itu. Meskipun ustadznya terkenal salafi lagi. Bukan ukuran. Paham maksud saya ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga ustadz dan keluarga. Allahumma amin dan seluruh kaum muslimin. Apa hukum salat sunnah duha berjamaah untuk mengajar anak-anak di sekolah? Maka jawabannya boleh sesekali. Apabila sesekali dikerjakan sebagaimana dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pergi sering pergi ke rumah para sahabat, kemudian salat sunnah bersama di rumah tersebut. Ini tidak mengapa. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat sunnah rawatib berjamaah? Saya tidak tahu. Beliau Muhammad, Nabi Muhammad SAW pernah sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib ya. Sholat sunat rawatib itu artinya sholat-sholat yang mengiringi sholat wajib qobliyah dan ba'diyah. Saya belum pernah mendapati. Tetapi beliau pernah sholat sunnah. Sholat sunnah malam berjamaah. Seperti tarawih. Ya, seperti qiyamul lail. Beliau pernah sholat sunnah berjamaah. Ya, bukan rawatib tapinya, tetapi berjamaah. Ini pernah dilakukan. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.